sing kasih bae, jam sing kasih lae, katung sumau tapi sa semua rapat kemari, tapi sa katung tapi sa sio sayang sayangnya, jangan tak